setia, kekasihku Lia, janganlah kau manja seperti itu. Aku tak kuasa lagi menahan hatiku, tak memelukmu. Hari sudah malam, aku akan lekas pulang. Hari sudah malam, aku akan lekas pulang. Ku cium pipimu, Lia sayang. Ku inginkan senyummu agar nyenyak tidur. Mari, oh Lia, terimalah ciumanku. Kini jangan ragu lagi, kasihku abadi. Kasihku Lia, janganlah kau manja seperti itu. Aku tak kuasa lagi menahan hatiku, tak memelukmu. Hari sudah malam, aku akan